Skirido. Lesti. Bila kamu di sisiku, hati rasa syadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan. Thank you. tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati. Namun bahagia hatiku bila selalu bersamamu. Bila kamu di sisi rasa satu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu, ku meyakini ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu, satu hari tak bertemu. Terima kasih.